الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلنذهب ولننطلق في نعيم الجنة الذي أعده الله لعباده المتقين. Alhamdulillah, salawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan yang mengikutinya hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd, maka pada malam hari ini kita memulai untuk menyebutkan tentang kenikmatan surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Min aina yabda'u an-na'imu 'inda al-mu'min? Dari manakah kenikmatan itu dimulai bagi seorang mukmin? An-na'imu anwa'un wa ashkalun wa alwan. Kenikmatan itu bermacam-macam dan berbagai macam bentuknya. Al-'abdul mu'min at-taqi an-naqi ya'ishu na'iman wa huwa yamshi 'ala hadhihi al-ard. Seorang hamba yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, yang bersih hatinya, dia hidup dengan penuh kenikmatan dalam kehidupan dunia ini sementara dia berjalan di muka bumi. Na'imul mu'mini fid dunya halawatul iman. Kenikmatan seorang mukmin dalam kehidupan dunia adalah manis dan lezatnya keimanan. Na'imul mu'mini fid dunya ladzatul ilm. Kenikmatan seorang mukmin dalam kehidupan dunia adalah kelezatan dan kenikmatan ilmu. نعيم المؤمن في الدنيا الأنس بالله والافتقار إلى الله والتضرع إلى الله. Kenikmatan seorang mukmin dalam kehidupan dunia, dia merasa nyaman bersama Allah dan dia sangat butuh kepada Allah dan menundukkan dirinya di hadapan Allah. نعيم المؤمن في الدنيا السجود والتذلل لله. Kenikmatan seorang mukmin dalam kehidupan dunia adalah dengan cara bersujud dan menghinakan diri di hadapan Allah. Na'imul mu'minati fi ta'ati rabbiha. Kenikmatan seorang mukminah adalah dalam hal ketaatannya kepada Rabbnya. Wal ihsani ila zawjiha. Dan dalam hal berbuat baik kepada suaminya. Wa ta'atuhu wa ta'atihi wa i'anatihi. Dan dalam hal taat kepada suaminya dan berusaha untuk senantiasa membantu suaminya. Wa badliha al-juhd fi tarbiyati abna'ihi. Dan dia senantiasa berupaya dengan sekuat kemampuannya dalam hal mendidik anak-anaknya. Thumma innal 'abda idza mata وانتقل من هذه الدنيا إلى قبره يتقدمه نعيم عظيم قبل نعيم الجنة. Kemudian seorang hamba apabila dia mati lalu dia berpindah meninggalkan kehidupan dunia ini menuju kepada kehidupan yang berikutnya, yang itu kehidupan sebelum kehidupan nikmat jannah, di mana seorang hamba merasakan kenikmatan tersebut. Fayatiyanihi malakani fayujlisanihi. Di mana dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah. Lalu kemudian keduanya bertanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Maka dia menjawab, Rabbku adalah Allah. ويقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام. Lalu keduanya bertanya kembali, apa agamamu? Lalu dia menjawab, agamaku adalah Islam. فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Lalu kemudian keduanya bertanya kembali, siapakah lelaki yang diutus di tengah kalian? Maka dia menjawab, dia adalah nabi kami Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadim minas sama' an sadaqa abdi. Lalu kemudian berserulah penyeru dari langit yang mengatakan, sungguh telah jujur hambaku itu. Fafrishu lahu minal jannah. Maka bentangkanlah untuknya dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Dan berikan kepadanya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Fayatihi min rawhiha wa tibiha. Lalu kemudian datanglah dari baunya dan semerbak harumnya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Lalu kemudian dilapangkan dalam kuburannya sejauh mata memandang. ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسره. Lalu kemudian datang kepadanya seseorang yang baik pakaiannya dan harum baunya dan mengatakan kepadanya, bergembiralah dengan sesuatu yang akan membuat engkau senang. هذا يومك الذي كنت توعد. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. وجاء في حديث آخر ثم يفتح له باب إلى النار. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, lalu kemudian dibukakan baginya satu pintu menuju neraka. فيقول هذا كان منزلك هذا كان منزلك لو كنت كفرت بربك. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah tempat tinggalmu apabila engkau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. فأما إذ آمنت فهذا منزلك. Adapun tatkala engkau telah menjadi seorang mukmin, maka inilah tempat tinggalmu. فيفتح له باب إلى الجنة. Lalu dibukakan baginya pintu menuju surga. فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهِ. Lalu kemudian tatkala dia melihatnya, dia ingin bersegera kepadanya. فَيَقُولُ لَهُ أُسْكُنْ وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, tenanglah kamu. Lalu dilapangkan kuburannya. وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرْ ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعون ذراعا. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa dilapangkan kuburannya seluas 70 hasta kali 70 hasta. ثم ينور له في قبره. Lalu kemudian diberi penerangan dalam kuburannya. ثم يقال له نم. Lalu dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. Fayaqul arju'u ila ahli fa ukhbiruhum. Maka dia mengatakan, aku ingin kembali kepada keluargaku dan aku ingin mengabarkan kepada mereka. Fayaqulani lahu nam nawmatal arus alladhi la yuqidhuhu ahadun illa ahabbu ahlihi ilayhi hatta yab'athahu Allahu min madji'ih. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah engkau seperti tidurnya seorang pengantin dan tidak ada seorang pun yang mampu membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya dari kalangan keluarganya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya. Yuridu an yarji'a ila ahlihi min qabrihi liukhbirahum bihadha an-na'im alladhi wajadahu fi qabrihi. Dia ingin kembali untuk bertemu dengan keluarganya yang bertujuan dia ingin memberitakan pada keluarganya tentang apa yang dia rasakan dari kenikmatan di alam kuburnya. Lakinnahu yu'maru an yanama nawmatal arus طيبه العيش وراحه البال كالعروس عند ان ينام مرتاحا. Namun dia diperintahkan untuk tidur seperti tidurnya seorang pengantin, di mana dia merasakan sebuah kenikmatan, merasakan ketentraman dan kenyamanan seperti halnya seorang pengantin yang merasakan nikmat dan tentram. Hadhihi anwa'un wa ashkalun min an-na'im alladhi yuqaddimuhu Allah subhanahu wa ta'ala lil mu'minin fi quburihim qabla dukhul jannatin na'im. Ini adalah merupakan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala persembahkan untuk hambanya yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah di alam barzakh, di alam kubur mereka, sebelum mereka memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wa ammal kafiru wa sahibun nar fa inna qabrahu yakunu bi khilafi dhalika kullihi fihi al-wuhshatu wadh-dhulmatu wal-'adhabu wadh-dhanaku wadh-dhiqu wal-'iyadu billah. Adapun seorang yang kafir dan seorang yang menjadi penghuni neraka, maka apa yang dia rasakan di alam kuburnya berbeda yang dirasakan oleh seorang mukmin. Di sana dia dalam keadaan ngeri, di sana dia dalam keadaan merasakan ketakutan, kegelapan, dan merasakan siksaan dan kesempitan. Wa min al-as'ilati allati tahtaju ila jawabin fi na'imil jannah, dan termasuk di antara pertanyaan yang butuh jawaban yang berkaitan dengan nikmat, kenikmatan surga. Man hiya awwalu zumratin wa duf'atin tadkhulu al-jannah? Siapakah kelompok yang pertama kali yang akan memasuki surga? Wa ma hiya awsafuhum wa ma hiya a'maluhum? Apa sifat-sifat mereka, demikian pula amalan-amalan mereka? Wa ma huwa an-na'im alladhi a'addahu Allahu lahum? Dan apa kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk mereka? Fa amma awwalu man yadkhulu al-jannata fahuwa nabiyyuna wa habibuna sallallahu alaihi wasallam kama akhbara bidzalik. Adapun orang yang pertama yang masuk ke dalam surga, maka dia adalah nabi kita, orang yang paling kita cintai sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau beritakan. Haitsu qala ati babal jannati yaumal qiyamah wa astaftihu fayaqulu al-khazinu man anta. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pun mendatangi pintu surga pada hari kiamat kelak, lalu kemudian aku meminta untuk dibukakan, lalu aku ditanya, siapakah engkau? Fayaqulu Muhammad. Maka dia pun menjawab, Muhammad. Fayaqulu bika umirt la aftahu li ahadin ghairak. Maka penjaga surga mengatakan, karena mulah aku diperintahkan. Bika umirt la aftahu li ahadin qablak. Nah, lalu kemudian dijawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, karena mulah aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga sebelum siapapun sebelum engkau. Hadza awwalu syakhsin yadkhulu al-jannah. Ini adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Amma awwalu zumratin wa duf'atin yadkhuluna al-jannah. Adapun kelompok yang pertama kali yang masuk ke dalam surga, fahum qaumun la hisaba wa la adzab alaihim. Mereka adalah kaum yang mereka tidak mendapatkan penghisaban dan tidak ada azab bagi mereka. Ahlu tuqa wa ta'ah wal iman billah wa tawakkul ala Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yang beriman, yang taat, dan senantiasa menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Hum qawmun la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Mereka adalah kaum yang tidak masuk pertama dari mereka hingga yang akhirnya pun memasuki surga itu. Ya'ni yadkhuluna saffan wahidan ila al-jannah. Yaitu mereka masuk sama, yaitu mereka masuki dalam keadaan satu baris menuju ke dalam surga. Adaduhum 70,000 wa 700,000. Jumlah mereka 70,000 orang. 70,000 70,000 wa 700,000. Jumlah mereka 70,000 dan 700,000 orang. Wujuhuhum kasuratil qamari lailatal badr. Wajah-wajah mereka seperti bentuk bulan purnama. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin lakhtilafa bainahum wala tabaghur. Di mana hati-hati mereka seperti pemilik satu hati, tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada saling membenci di antara mereka. La yabsughuna fiha wala yamtakhituna wala yataghawwatun. Mereka tidaklah mengeluarkan ludah di dalam surga itu, dan mereka tidak mengeluarkan dahak, dan mereka pun tidak menunaikan hajat-hajat mereka. Aniyatuhum min adh-dhahab wa amshatuhum min adh-dhahab wal fiddah. Bejana-bejana mereka terbuat dari emas, demikian pula sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Majamiruhumul uluwah wa rihuhumul misk. Alat-alat al-uluwah majamiruhum al-uluwah qila inna al-majamir hiya al-ud wal-udu huwa al-majmara bimahna annahu al-majmara hiya nafsuha hiya udun wa tib al-uluwah qila inna al-majmara wa fiha hiya nafsuha hiya tibun. Yang dimaksud majamir yaitu sesuatu yang biasa dibakar, ya, mengeluarkan bau, yaitu seperti kayu gaharu, dan bau yang keluar dari mereka adalah bau minyak kasturi. Walikulli wahidin minhuma walikulli wahidin minhum zaujan. Dan setiap dari mereka meraih atau mendapatkan dua istri. Walikulli wahidin زوجتان زوجتان نعم ولكل واحد زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. Dan setiap dari mereka mendapatkan dua istri yang terlihat sumsum dari betis-betis mereka itu nampak dari balik daging atau dari balik kulit-kulit tubuh mereka. أكثر هذا هذه الأوصاف في صحيح البخاري رحمه الله. Kebanyakan sifat-sifat yang disebutkan ini disebutkan dalam صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هذه صفة دخولهم إلى الجنة وصفة بعض النعيم الذي أعده الله في الجنة. Ini adalah merupakan sifat masuknya mereka ke dalam surga dan sifat mereka ketika Allah Azza wa Jal menjadikan mereka sebagai penghuni surga. Wal ahammu min dhalika an na'lam limadha wa kayfa hasalu ala hadha an-na'im. Dan yang terpenting dalam hal ini untuk kita ketahui bahwa mengapa mereka bisa meraih, mengapa mereka bisa mendapatkan kenikmatan yang besar itu. Ja'a fi sahih al-Bukhari 'an Ibn Abbas annahum kanu la yaktawun ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Disebutkan dalam sahih Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat mereka, mereka adalah orang yang tidak berobat dengan cara kay, dan mereka tidak meminta diruqyah, dan mereka tidak mengadu nasib dengan cara tatayyur, dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ayuhal ikhwatul kiram rahimanillah wa iyyakum. Al-kalamu an tafasili na'imil jannati la yakfihi liqa'un wala liqa'an wala thalatha wala arba'a wala akthara min dhalik. Li'anna al-kalama 'anil na'imil muqim yahtaju ila waqtin kathir. Para ikhwah sekalian, semoga Allah Azza wa Jal merahmati aku dan kalian. Pembahasan tentang hal-hal yang rinci tentang kenikmatan surga itu tidaklah cukup untuk satu pertemuan atau dua pertemuan atau tiga dan empat pertemuan atau bahkan lebih dari itu. Sebab pembahasan tentang kenikmatan-kenikmatan yang kekal tersebut sangat panjang sekali. Walakin natakallamu باختصار شديد عن بعض ذلك النعيم حسب ما يسمح به الوقت. Namun kita akan berbicara tentang kenikmatan surga itu dengan ringkasan, dengan sangat ringkas dan sangat singkat sekali sesuai dengan waktu yang ada. الجنة طيبة البناء طيبة العيش طيبة القرار طيبة الراحة. Surga itu sangat indah bangunannya, kehidupannya, tempat tinggalnya dan ketenangan serta ketenteramannya. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adnin wa ridwanun min Allahi akbar dhalikal fawzul 'adzim. Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi kaum mukminin surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya dan mereka meraih tempat-tempat tinggal yang indah di dalam Jannatu Adn dan ridha Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar untuk mereka. Jaa fil ahadith turbatuha al-misk wa jaa fi ba'd al ahadith turbatuha az-za'faran. Disebutkan dalam sebagian hadis bahwa tanahnya itu dari minyak kasturi dan disebutkan pula dari sebagian hadis bahwa tanahnya itu dari za'faran. Qala ba'dhul ulama launuha launuz za'faran wa rihuha rihul misk. Maka sebagian para ulama mengatakan warnanya seperti warna za'faran adapun baunya seperti bau minyak kasturi. Bina'uha labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah. Adapun bangunannya maka batu-batu yang digunakan untuk menyusun bangunan itu terbuat dari emas dan ada pula yang dari perak. Lakin alladhina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Mabniyah ay bina'an haqiqiyan wa laysa khayalan wala awhaman wala tamthila. Allah Azza wa Jalla menyebutkan lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya maka mereka akan meraih kamar-kamar yang di atasnya terdapat kamar-kamar yang dibangun. Maka ini menunjukkan bahwa itu adalah sebuah bangunan, yaitu bangunan yang hakiki, bukanlah sebuah penggambaran, bukanlah sebuah khayalan, bukanlah sesuatu yang dipermisalkan, namun itu adalah bangunan yang benar-benar ada wujudnya. Akhraj at-Tabarani min hadithi Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. Telah dikeluarkan oleh At-Tabarani dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar yang dari luar terlihat ke dalam dan dari dalam terlihat keluar. Faqala a'rabiyyun liman hiya. Lalu kemudian ada seorang badui mengatakan milik siapa itu? Qala liman ataba al-kalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagi seorang yang memperbaiki ucapannya. Wa at'ama at-ta'am. Dan memberi makan. Wa adama as-siyam. Dan senantiasa berpuasa. وصلى بالليل والناس نيام. Dan dia salat di malam hari ketika manusia sedang tertidur lelap. أهل الجنة يعرفون منازلهم ومساكنهم أول ما يدخلوها. Penghuni surga, mereka sudah mengetahui tempat-tempat tinggal mereka ketika awal kali mereka memasukinya. مع أنهم لم يعرفوها من قبل ولم يدخلوها من قبل. Padahal mereka tidak mengetahui sebelumnya dan mereka tidak pernah memasuki sebelumnya. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله عز وجل برفرمن والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal memberi hidayah kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannah arrafaha lahum. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mana Allah azza wa jal telah menjadikan mereka mengenal dan mengetahui tempat-tempat mereka. Qala Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi ya'rifunaha أي يعرفون بيوتهم في الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من يوم الجمعة. Disebutkan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi bahwa mereka mengenal dan mengetahui rumah-rumah mereka di dalam surga seperti kalian mengenal rumah-rumah kalian pada saat kalian kembali dari melaksanakan salat Jumat. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل عليه منه في الدنيا. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang mereka terhadap tempat tinggal mereka di dalam surga mereka lebih mengetahuinya daripada mereka mengenal tempat tinggalnya di dunia. Adallu bimanzilihi minhu fid dunya. Fahuwa ya'rifu manzilahu fid dunya. Al'an kullu insanin ya'rifu baytahu wa ya'rifu al-ghurafa wa ya'rifu at-tafasil fi baytihi fid dunya. Yawmul qiyamah yakunu ashadda ma'rifatan bimanzilihi fil jannah min ma'rifatihi bi baytihi alladhi fid dunya. Yang dimaksud dengan adallu bimanzilihi fid dunya, bahwa seorang hamba dia mengetahui tempat tinggalnya di dunia, rumahnya di dunia, dia mengetahui letaknya, dia mengetahui kamar-kamar yang ada di dalamnya dan rincian-rincian yang terdapat di dalamnya. Maka pada hari kiamat nanti ketika Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam surga, dia lebih mengenal rumahnya di dalam surga melebihi pengenalannya terhadap rumah atau rincian-rincian rumahnya yang ada di dunia. Jaa fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana na'imun ra'aytuni fil jannah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suatu ketika aku sedang tidur, lalu aku melihat diriku berada di dalam surga. فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang berwudu di samping sebuah istana. فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرِ. Lalu aku bertanya, milik siapa istana ini? قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. Maka mereka menjawab, ini adalah milik Umar bin Al-Khattab. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. Lalu aku pun mengingat bagaimana kecemburuan Umar, lalu aku pun meninggalkannya. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أغار منك يا رسول الله أو أغار عليك أغار يا رسول الله. Maka mendengarkan itu Umar radhiyallahu taala anhu menangis sambil beliau mengatakan, apakah aku cemburu atasmu wahai Rasulullah. أيها الإخوة الكرام، من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في جنان الخلد ثمارها وأشجارها وفاكهتها Para ikhwah sekalian, termasuk di antara kenikmatan yang kekal yang Allah Azza wa Jal telah persiapkan untuk hamba-hamba yang mukmin adalah tentang buah-buahannya, pepohonannya, dan buah-buahan yang terdapat di dalamnya. Qala Allahu jalla wa ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Allahu azza wa jalla berfirman yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan meraih surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap kali mereka diberikan rezeki dan makanan, maka mereka pun mengatakan ini adalah sesuatu yang diberikan kepada kami. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, maka mereka mengatakan hadza allazi ruziqna min qabl, ini sama seperti yang kami diberikan sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan rezeki itu memang mirip antara satu dengan yang lain, dan mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kekal di dalamnya. Wa kullukum yahfazu qawla Allah inna lil muttaqin mafaza hadaiqa wa ahnaba. Dan setiap kalian menghafal firman Allah Subhanahu wa taala inna lil muttaqin mafazan hadaiqa wa anaba, bahwa sesungguhnya bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa mereka meraih kemenangan di mana mereka akan mendapatkan kebun-kebun dan anggur-anggur. Innal muttaqin fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada dalam naungan, dan mereka berada dalam mereka juga mendapatkan mata air dan wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan yang mereka berselera untuk memakannya. هذه الفواكه وهذه الثمار التي ذكرها الله في القرآن. Buah-buahan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an ini مختلفة في أشكالها, berbeda-beda bentuknya, مختلفة في مذاقها وطعمها, dan berbeda pula dalam hal rasa rasanya, مختلفة في حجمها, dan berbeda pula dalam hal besarnya, mukhtalifatun fi shakliha wa intishariha wa sa'atiha wa kubriha wa 'azamatiha, dan berbeda pula dalam hal bentuknya, demikian pula jumlahnya yang banyak atau penyebarannya dan besarnya. Fa hiya shay'un wa fakihatud dunya shay'un akhar, maka buah-buahan yang ada di surga itu adalah sesuatu yang tersendiri, dan buah-buahan yang ada di dunia juga sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di dalam surga. Akhraj at-Tirmidzi fi jami'ihi wa Ibn Hibban fi sahihihi min hadits Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala ma fil jannati shajaratun illa wasaquha min dhahab. Telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam jami'nya, demikian pula Ibn Hibban dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab, bahwa tidaklah di dalam surga itu ada sebuah pohon melainkan batangnya itu berasal dari emas. Takhayyal akhil muslim asjar al jannah kulluha saquha wa asluha min dhahab. Maka coba kalian bayangkan wahai seorang mukmin, bagaimana tentang pepohonan yang ada di dalam surga itu seluruhnya batangnya akarnya itu berasal dari emas. وفي أبي يعلى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما طوبى. Dan disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud tuba? Qala shajaratun masiratu mi'ati sanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuba adalah sebuah pohon yang besarnya sejauh perjalanan 100 tahun. Thiyabu ahliha takhruju min akmamiha. Di mana pakaian-pakaian penghuni surga itu berasal dari sela-sela pohon tersebut. Tasawwar akhi al-muslim tuba liman tuba hadha al-hadith alladhi yataraddadu ala masami'ina. Tuba. Tuba. Ma ma'na tuba? Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam شجرة مسيرة مئة سنة تمشي ليس يوما كاملا ولا شهرا كاملا ولا عاما كاملا مئة عام تمشي وأنت لم تنتهي أو حتى تنتهي من هذه الشجرة تحتاج إلى مئة سنة تمشي فيها. Anda bisa membayangkan wahai saudaraku muslim tentang tuba ini. Kita sering mendengarkan hadis di mana Rasul mengatakan tuba, tuba bagi seorang yang melakukan ini, bagi seorang yang melakukan itu. Apa yang dimaksud dengan tuba? Maka telah disebutkan bahwa tuba adalah sebuah pohon. Pohon yang panjangnya perjalanan 100 tahun. Engkau melakukan perjalanan bukan satu hari, bukan pula sebulan, bukan pula satu tahun sempurna, bahkan 100 tahun yang harus kamu tempuh sampai kemudian engkau mendapati akhir dari pohon tersebut. Thiyabu ahli al-jannati takhruju min akmamiha. Thiyabun jahizatun mufassalatun min ahsanil libasi wa ajmalil hariri wal istabraq yakhruju jahizan mufassalan min akmamiha. Pakaian penghuni surga itu keluar dari sela-sela pohon ini. Pakaian yang sudah siap, yang langsung dikenakan, yang mana ini adalah merupakan pakaian yang terbaik dan yang paling sempurna, itu berasal dari pohon tersebut. Qad jaa fi sahihain min hadith Abi Sa'id anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati la shajarah. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith Abu Sa'id radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pohon. Yasirul rakibul jawadul mudammar mi'ata amin la yaqta'uha. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam surga itu ada sebuah pohon yang seorang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan kuda yang bagus yang mudhammar di mana dia melakukan perjalanan sepanjang 100 tahun atau selama 100 tahun dia tidak memotong sedikit pun dari pohon ini. Al-jawadul mudhammar al-qawi alladhi i'tana bihi ahluhu fi ghidha'ihi wa fi sihhatihi wa fi quwwatihi wa fi sur'atihi wa adhabu minhu ash-shuhuma wad-duhun al-muthqila hatta sara qawiyan muntaliqan musri'an. هذا الجواد المضمر مئة سنة لا يستطيع أن يقطع هذه الشجرة وأن ينتهي منها. Yang disebutkan dalam hadis ini seekor kuda yang mudammar, yaitu kuda yang kuat yang dia memiliki kecepatan rata-rata yang mana pemiliknya senantiasa menjaganya dan memeliharanya. Mereka menghilangkan lemak-lemak yang terdapat di dalam tubuh kuda tersebut sehingga dia memiliki kecepatan yang luar biasa, yang cepat, di mana apabila seseorang mengendarai kuda tersebut 100 tahun dia mengendarainya, dia belum menghabiskan ujung dari pohon ini. Wasma' akhil karim ra'akallah ila hadzal hadits al-'azim الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة، وسنده قابل للتحسين، من حديث عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه. Maka dengarkanlah hadis ini wahai saudaraku muslim, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjagamu. Hadis yang sangat agung ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan lafaz yang berdekatan, yang hadis ini sanadnya bisa dihasankan dari hadis Utsbah bin Abd As-Sulami. واخترنا لفظ ابن حبان لأنه أخصر. Dan kami di sini memilih lafaz Ibn Hibban karena dia lebih ringkas. وفي هذا الحديث أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عنب يعني الجنة. Dan disebutkan dalam hadis ini ada seorang badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di dalam surga itu ada anggur? Qala fiha inabun ya Rasulullah. Qala na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Qala ma 'idhamul 'unqud? Al-'unqud alladhi fihi al-'inab. Ma 'idhamuhu? Ma hajmuhu? Ma kubruhu? Lalu orang Badui ini pun bertanya, bagaimana besarnya kumpulan anggur tersebut, yaitu anggur ketika dipetik dengan tangkainya maka dia berkumpul, itu disebut unqud. Qala masiratu shahrin lil ghurabil abqa la yanthani wa la yaftur. Masiratu shahrin lil ghurabil abqa la yanthani wa la yaftur. La yanthani. La yanthani. La yanthani. أيوة. لا ينعطف ولا يفطر يعني لا ينثني. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang besarnya dari satu apa namanya kawan? Hah? Satu renteng. Nah, satu renteng kurma anggur itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan besarnya sejauh perjalanan satu bulan yang ditempuh oleh seekor burung gagak yang abqa, yang berwarna hitam, di mana dia tidak beristirahat dan dia tidak lelah dalam melakukan perjalanan tersebut. Al-unqud alladhi fihi habbatul inab yahtaju hatta yatajawazuhu yahtaju ila masafati أو مدة شهر كامل لغراب مسرع لا يقف. Maka unqud, besarnya unqud atau satu renteng dari kurma itu dibutuhkan untuk melakukan perjalanan selama satu bulan bagi seekor burung gagak yang memiliki kecepatan yang dia tidak berhenti. قال الأعرابي ما عظم الحبة ما كبر الحبة ما حجم الحبة الواحدة من العنب. Lalu kemudian orang Badui ini pun bertanya kembali, lalu satu buah anggur itu berapa besarnya? قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ هل ذبح أبوك تيسا عظيما من غنمه قط في يوم من الأيام؟ هل ذبح تيسا كبيرا؟ Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Badui ini, apakah ayahmu pernah menyembelih seekor kambing yang besar dari sekumpulan kambing yang dimilikinya? Qala na'am. Kata Badui ini, iya. Qala afasalakha ihabahu fa'a'tahu ummak. أفسلخ إهابه أفسلخ إهابه وأعطاه أمك وقال ادبغي لنا هذا وافري لنا منه دلوا وافري. لا قبله. وقال قال أفسلخ أفسلخ إهابه فأعطاه أمك؟ نعم. وقال ادبغي لنا هذا، ادبغي اذبحني، دباغة بالملح. نعم نعم. وقال ادبغي لنا هذا ثم افري لنا منه دلوا نروي به ماشيتنا. افري، افري يعني تجهز منه غرب وعاء للماء. نعم. نروي منه ماشيتنا. نعم. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, apakah setelah dia menyembelih kambing tersebut, dia menguluti, menguluti kulitnya, lalu setelah itu dia berikan kepada ibunya, lalu dia mengatakan, hendaknya engkau samak kulit ini untuk kami, lalu kemudian buatlah satu buatlah tempat untuk menampung air ya. Jadi di sana itu azid qalil syarah qalil. Jadi di sana mereka biasa membuat dari kulit kambing itu dibuat sedemikian rupa menjadi gentong air. Itu dibuat dari kulit yang sudah disamak. Jadi kata orang ini, lalu kemudian engkau buatkan kepada kami gentong air, tempat untuk menampung air untuk memberi minum kepada hewan-hewan ternak kami. Qala na'am. Maka orang Badui ini menjawab iya. Qala fa inna tilka al-habba tushbi'uni wa ahla baiti. Al-Arabi. Lalu kemudian orang Badui ini mengatakan, jika demikian satu butir dari anggur tersebut sudah membuat aku kenyang dan bersama dengan keluargaku. Qala na'am wa 'ammatu 'ashiratik. وفي رواية أحمد وعامة عشيرتك النصب. نعم. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya memang demikian, bahkan mengenyangkan kamu dan seluruh kerabat-kerabatmu, mereka menjadi kenyang dari satu butir anggur itu. تصور أخي المسلم عنقود لا تقطعه إلا إذا لا يقطعه إلا الغراب في مسيرة شهر الغراب المسرع. حبة واحدة من العنب عندنا حجمها هكذا، ولكنها في الجنة كالغرب أو الدلو الذي يكون فيه الماء. ولذلك قال تكفيني وعامة بيتي أو أهل بيتي، قال النبي وعامة عشيرتك قبيلتك 50-80-100 شخص عنبة واحدة تكفيهم بفضل الله وكرمه ونعيمه. Maka anda bisa membayangkan wahai saudaraku muslim, satu renteng dari anggur ya, besarnya di mana engkau tidak bisa menempuh atau mengetahui besarnya kecuali seperti perjalanan seekor burung gagak yang memiliki kecepatan, yang melakukan perjalanan sebulan lamanya. Lalu kemudian satu butir dari anggur itu seperti gentong air ya, seperti gentong air yang cukup untuk memberi minum seluruh ternak-ternaknya. Sehingga orang Badui ini pun mengatakan, berarti jika demikian satu butir anggur itu cukup untuk aku, demikian pula keluargaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan bukan hanya kamu dan keluargamu, satu kabilah cukup 70 orang, 80 orang mencukupi mereka dari satu butir anggur tersebut. Kaifa nahsulu ala hadha an-na'im wa hadhihi al-ashjar wal ghars al-'azim fi jannatin na'im? Lalu bagaimana cara kita bisa meraih kenikmatan ini, meraih pohon-pohon ini, meraih tanaman yang ada, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah? Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, gharsuha gharsul jannah, gharsuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, tanaman surga itu apabila seorang ingin meraihnya adalah dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, maka ditanamkan baginya satu pohon kurma di dalam surga. Alasna fi ghaflah an hadha an-na'im bil 'amal al-yasir. Bukankah kita telah lalai dari meraih dan mendapatkan kenikmatan ini dengan amalan yang ringan? Ayuhal ikhwatul kiram, الكلام عن نعيم الجنة ولباسها وفراشها وحريرها وشرابها وأنهارها كثير جدا والوقت لا يكفي، ولكن ينبغي علينا أن نعلم أن الجنة لها أبواب، وأن هذه الأبواب عليها أقفال، وأن هذه الأقفال لها مفاتيح، وأن هذه المفاتيح لها أسنان. Maka para ikhwah yang mulia, pembahasan tentang surga itu menjelaskan tentang pakaiannya, kemudian sutranya, kemudian hal-hal yang lain yang terdapat di dalam al-jannah itu sangat panjang sekali, dan waktu yang ada tentu tidaklah mencukupi. Namun yang terpenting bagi kita bahwa hendaknya kita mengetahui bahwa di dalam surga itu ada pintu-pintu, dan pada setiap pintu itu ada gemboknya, dan pada setiap gembok itu ada kunci-kuncinya, dan pada setiap kunci ada gerigi-geriginya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Akhrajahu al-Bukhari 'an Abi Hurairah. Maka hal itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku mereka pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Miftahul jannah at-tauhid wal ikhlas wal ittiba' lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kunci dari surga itu adalah tauhid. Mentauhidkan Allah dan ikhlas dalam beribadah dan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأسنان هذا المفتاح هي الأعمال الصالحة. Adapun gerigi-gerigi dari kunci tersebut adalah amalan salih. فليس صحيحا ما يقوله بعض الناس من قال لا إله إلا الله ولو بدون عمل دخل الجنة. أهم شيء لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان وهي الأعمال الصالحة حتى يفتح هذا المفتاح. Maka tidak benar apa yang dikatakan oleh sebagian manusia bahwa seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun tanpa disertai dengan amalan maka dia pasti masuk ke dalam surga. Yang terpenting adalah mengucapkan la ilaha illallah. Memang betul itu adalah kunci, namun kunci tersebut memiliki gerigi-gerigi, dan geriginya adalah amalan-amalan saleh. Geriginya adalah amalan-amalan saleh. Maka apabila seseorang hendak membuka pintu surga tersebut, hendaknya dia memiliki kunci dan gerigi-gerigi yang benar dengan cara beramal saleh. Ayuhal ikhwatul kiram, tariqul jannah wa idrakun na'im ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين. Para ikhwah yang mulia, jalan menuju surga dan untuk meraih kenikmatan yang terdapat di dalamnya bukanlah perkara yang ringan dan mudah. حجبت الجنة بالمكاره وحجبتِ النارُ بالشهوات. Di mana disebutkan dalam hadis bahwa surga itu ditutupi dengan hal-hal yang tidak disenangi dan tidak disukai, sementara neraka itu tertutupi oleh hal-hal yang sejalan dengan syahwat. Man hataka al-hijab wasala ila al-mahjub. Barang siapa yang menyingkap hijab tersebut, maka dia pun akan sampai kepada apa yang sebelumnya tertutup. Faman hataka hijab asy-syahawat wasala ila al-mahjub wa huwa narul jahim. Maka barang siapa yang menyingkap hijab syahwat, maka dia sampai kepada apa yang terhalangi, yaitu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wa man hataka hijab al-makarih wal mashaq wal shada'id min tahammul ita'ati Allah was sabri 'ala al-adha fi Allah wa ibadati Allah wal hijab asy-syar'i wal istiqamah 'ala din Allah, man hataka hadha al-hijab wa qama bima awjaba Allah 'alayhi awsalahu ila al-mahjub wa huwa jannatun na'im. Dan barang siapa yang menyingkap hijab yang penuh dengan hal-hal yang tidak senangi, penuh dengan hal-hal yang menyulitkan, dengan cara berupaya untuk senantiasa berjalan di atas ketaatan, sabar dalam menghadapi berbagai hal-hal dari gangguan, dan senantiasa kokoh di atas agama Allah, berhijab dengan hijab yang syar'i dan istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut akan menyampaikan dia kepada sesuatu yang terhalangi, yaitu surga Allah azza wa jalla. نعيم الجنة ليس محصورا في الملذات والشهوات والمطعومات والملبوسات الحسية، وإنما هناك لذة أعظم ومتعة أكبر، وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. Kenikmatan surga tidaklah terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kelezatan syahwat. Demikian pula nikmatnya dalam hal minuman, makanan, pakaian, dan kenikmatan-kenikmatan yang bisa dirasakan. Namun di sana ada sebuah kelezatan yang jauh lebih besar dan jauh lebih agung, yaitu kelezatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ذكر كثيرا من الأحاديث في نعيم الجنة، وكان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sekian banyak hadis-hadis tentang kenikmatan surga, dan beliau ketika berdoa beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mendapatkan kelezatan memandang wajahmu. Akhil karim, ukhtil karimah, sil'atullahi ghaliyah, sil'atullahi al-jannah, al-matlubu azim, wal-maqsudu kabir, yahtaju minna ila ijtihad, wajid, wa mujahadah, fi sabili al-wusul ila mardatillahi jalla wa'ala. Saudaraku yang mulia dan saudariku yang mulia, ketahuilah bahwa sesungguhnya dagangan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah mahal, dan apa yang kita cari dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar dan sangatlah agung. Maka hendaknya yang menjadi tujuan kita dengan mengetahui kenikmatan tersebut, bahwa kita sangat membutuhkan kesungguhan dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal saleh dan mendekatkan diri kepadanya, hingga kemudian kita mampu untuk mencapai kenikmatan yang kekal yang telah disiapkan oleh Allah azza wa jalla tersebut. Nas'alullah bimannihi wa karamih wa judihi wa ihsanih أن يرزقنا وإياكم النعيم المقيم. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجمعنا وإياكم في جنان الخلد على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan anugerah dan kemuliaannya dan kebaikannya agar kemudian Allah Azza wa Jal senantiasa menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hamba yang meraih kenikmatan yang kekal tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah menyatukan dan mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kekekalan di atas ranjang-ranjang yang saling berhadapan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas prinsip kejujuran dalam beramal saleh dan dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami ingatkan kembali kepada para ibu sekalian untuk pertemuan esok hari Ahad, waktu-waktunya sama seperti waktu-waktu di hari ini, namun dengan pembahasan yang berbeda yang berkaitan dengan problematika rumah tangga atau mengatasi problem-problem yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Barakallahu fikum.